Nah, sampai mana kemarin? Baik. Kalau istawa ala ketika dimutaadikan dengan istawa dengan ala, maknanya tidak lain tadi. Ya, antara su'ud, istiqrar, irtifa dan ulu. Ya, Allah Ta'ala berfirman tentang perahu Nabi Nuh. Ya, fastawa ala judi. Maka perahunya Nuh itu istawa ala judi. Istawa maknanya di atas judi, bukit judi. Bukan maknanya adalah menguasai istaula. Kama dhanna ba'duhum minal mu'attilah. Ya, yaitu Asy'ari. Asy'ari, Maturidi dan yang lainnya. Ya. Kemarin sampai bait dari Nuniyah yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim ya. Kalau tak salah itu kan. Nah, berarti sekarang terusannya. Ya, fa ahlus sunnati wal jamaah yu'minun, gitu kan? Ya, tafadhal di sini. Ya, Syekh Husain, ikra. Ma yashghabu amma ma yashghabu bihi at-ta'til min irad al-lawazim al-fasidati ala taqrir al-istiwa'i fa hiya la talzamna bi annana la naqulu bi annahu bi annahu fawqiyatuhu ala al-'arsi fa fawqiyatu al-makhluqi ala al-makhluqi wa amma ma yuhawiluna bihi safa hadhihi al-ayat sharihati amdawajiriha ta'milan fasidat lati tadullu ala hayratihim wa tirabihim atafsirihim istawa istawla au hamlihim ala makna ila wastawa bimakna wasada ila akhiriha mana qalahu anhum hamil riwayat tajakum wa ta'til zahidun kawthari fakulluha تشغيل بالباطل وتغيير في وجه الحق لا يغني عنهم في قليل ولا كثير. لا يا فهم سيدي الشيخ حسين فين dibaca sedikit. Nah, coba antum terjemahinlah. Allah beristiwa di atas arsy-Nya. Ba'in min khalqihi. Kemarin apa makna ba'in? Terpisah. Terpisah dari makhluknya. Nah, kalau terpisah dari makhluknya, jangan dilazimkan Allah itu ada mulasakoh, berdempetan dengan arsy. Ya, ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian orang, Allah bersemayam. Kalau yang namanya bersemayam, ya, berdempetan. Nah, ini Allah tidak seperti itu. Ba'inun an khalqihi. Yastawi kaifa yasha. Kama qala Malik. Ketika beliau ditanya, kaifa istawa? Al-istiwa majhul. La yu'raf kaifiyatuhu. Ya, terus lanjut. Jadi kaifiyah dengan kaifiyah yang tidak diketahui. Kaifiyah paham ya? Tata cara, bentuknya. Terus dengan yang diketahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Allati ya'lamuha huwa jalla sya'nu, yang hanya diketahui oleh Allah jalla sya'nu. Terus bagaimana perkataan Malik? Nah, Imam Malik, dan ini juga guru beliau. Ya, dinisbatkan kepada guru beliau. Siapa guru beliau? Al-Imam Rabi'ah. Al-Imam Rabi'ah juga berkatakan demikian. Al-istiwa ma'lum. Naam ya, al-istiwa ma'lum wal kayfi majhul. Ketika Imam Malik ditanya, kaifa istawa? Tatkala Imam Malik membawakan ayat Ar-Rahman wa 'ala al-'arsy istawa. Imam Malik menunduk, berkeringat, mukanya memerah, mengangkat kepala, marah mukanya. kemudian berkata al-istiwa ma'lum wa kayf majhul wal imanu bihi wajib wa su'alu anhu bid'ah. Ya, istiwa itu ma'lum, diketahui dalam bahasa Arab tatkala dia dimuta'adikan dengan ala. Kayfnya majhul karena Allah tidak memberitahukan, Nabi tidak memberitahukan bagaimana Allah beristiwa. Ya, mengimaninya adalah wajib, sebagaimana datangnya dan bertanya tentangnya adalah sebuah kebid'ah. Ya, terus adapun yang dibikin bingung ma yasghabu bihi ahlu ta'wil, itu yang kekacauan pikiran yang ada pada ahlu ta'wil, min iradil lawazim. Min iradil lawazim, apa maknanya min iradil lawazim? Dengan menyebutkan kelaziman fasidah yang rusak ala taqrir istiwa, di atas penetapan istiwa, fahiya la talzamuna, maka itu bukanlah kelaziman kita. Ya, ahli takwil mereka menolak istawa ala makna hakiki, ya, karena kata mereka nanti ada lawazim fasidah kalau kita tetapkan istawa sebagaimana yang dikenal dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab, Ibnul Arabi. Kalau Ibnul Arabi sufi. Ya, sufi, ya. Qurafi. Ibnul Arabi ahli sunnah, ahli bahasa Arab. Beliau ditanya, ya, apakah makna istawa alal arsy? Istawa alal arsy. Ya. Al-ulu wal rifa' was-su'ud. Maknanya bukannya istaula. Kata Ibnul Arabi, uskut anta. Diam kamu. Kalau yang namanya istaula, apa arti istaula? Menguasai. Ada lawazimnya, berarti menguasai ada yang pernah dikalahkan. Dan sebelumnya enggak pernah menguasai. Ada yang dikalahkan. Siapa yang dikalahkan? Siapa yang dikalahkan? Iya, kacau ya kan? Ya, nah ini. Baik. Li'annana la naqulu bi anna fawqiyatahu 'alal 'arsy kayfiyatil makhluqi 'alal makhluq. Karena kita tidak mengatakan bahwa fauqiyah Allah, ketinggian Allah di atas 'arsy itu seperti ketinggian makhluk di atas makhluk yang lainnya. Seperti seseorang bersemayam di atas kursi. Lah. La naqul kadzalik. Bukan seperti itu. Fahiya mana wa amma ma yuhawiluna bihi sarf hadhil ayati sharihah ala dhawahiri bitakwilatil fasidah. Adapun mereka yang yuhawilun, yang mereka berusaha, ya, bihi sarf hadhil ayat, untuk memalingkan ayat ini, ya, memalingkan ayat ini as-sharihah, yang sharihah, yang detail jelas, an dhawahiriha, dari zahirnya, bitakwilatil fasidah, dengan takwil-takwil yang rusak, allati tadullu ala hiratihim, yang menunjukkan kepada kebingungan mereka, wattirabihim, dan kegoncangan mereka. Kata sirihim istawa bistaula. Ini seperti tafsir mereka istawa dengan istaula. Ya, istaula. Pertama, istaula ini tidak ada sandarannya sedikit pun dari Quran maupun Sunnah. Enggak ada. Dari sahabat yang mengatakan makna istawa menjadi istaula juga enggak ada. Dari tabi'in enggak ada. Tabi'ut tabi'in enggak ada. Imam mazhab enggak ada. Terus dari mana? Oh, ternyata dari syair. Dari syair. Yaitu syair yang diungkapkan Allah alam, ya. Secara bahasa Arab juga enggak ada. Istawana ini siapa yang berisik? Itu pun do'if sanad. Bunyi syairnya qad istawa bisru alal iraqi min ghairi sayfin wa da auda min mihraqi. Qad istawa bisr itu adiknya Marwan, khalifah. Jadi Bisr ini menjadi khalifah di Irak tanpa ada pertumpahan darah setelah sebelumnya pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan gubernur yang lainnya. Acau ributan antara, ya, Bani Abbasiyah waktu itu. Nah, ada syair yang berbunyi qad istawa bisru alal iraq. Mau dihafal? Mau ditulis enggak? Ini diungkap oleh buku-buku, di buku-buku Asy'ariyah. Ya. Ibrahim Al-Baijuri di kitab beliau Fathul Murid ala syarhi kitab Tauhid ala syarhi Jauhar Tauhid Al-Laqani mengungkapkan hal ini. Kemudian ya Asawi, ya Ahmad Asawi, Syekh Ahmad Asawi, Syekh Asy'ariyah, di hasiah beliau atas tafsir Jalalain juga ketika membantah pemahaman Ibnu Taimiyah, ya beliau membawakan syair ini. Dan ya beliau mengatakan inilah mazhab ahli takwil. Nah, ini tadi istawa kata dia maknanya istaula. Ini syair. Qodistawa, kata mereka Qodistawa. Ha? Qodistawa bisru alal iraqi. Ini secara bahasa keliru, salah. Siapa syair? Allah alam majhul. Jadi sandaran mereka, masdar mereka dalam beriktikad adalah qaulul majhul. Ucapan seorang yang majhul. Bukan Nabi, bukan Allah, bukan sahabat, bukan tabi'in. Bahkan bertentangan dengan bahasa Arab. Jadi kata dia, istawa, mana istawla? Qad istawa bisyr, bisyr, bisyrun alal iraqi, maknanya, ya, bisyr, istawla, menguasai Irak. Min wairi saifin, tanpa ada pedang. Maksudnya tanpa ada pertumpahan darah. Audamin, tanpa ada darah, mihraqi yang tertumpah. Tanpa ada darah yang mihraq yang ditumpahkan. Nah, ini dia paling di syair ini, ikhwan. Ya. Bisyr itu adalah ya, akhun shaghir. Adik lelaki dari ya Malik bin Marwan. Yang dia menjadi gubernur waktu itu atau pemimpin di Irak. Nah itulah. Ibn al-Arabi mengatakan apa makna istawa kalau dimutaadikan dengan ala, maknanya as-su'ud, al-ulu, ar-tifa' la ghair, enggak ada yang lain. Apakah istawa min maknanya istawa? La tu'raful arad, kata dia. Kata Ibn al-Arabi, istawa maknanya istawa, la tu'raful arad. Tidak diketahui oleh orang-orang Arab qadimah. La tu'raful arad. Atau la ta'riful Arab. La ta'riful Arab. Orang Arab enggak kenal. Kalau istawa maknanya? Istawa. Ini diapalin syairnya. Buat bantah. Jadi sandarannya cuma ini. Ya. Jadi dia rela membantah ya hadis Nabi. Ar-Rahmanu alal arsi istawa. Terkait dengan ini hadis Nabi. Aynallah. Bisama. Rela dibantah hadis Nabi. Dikatakan bahwasanya sanadnya mutarib. Padahal diriwayatkan Imam Muslim. Yo, diriwayatkan Imam Muslim. Nah, hakada ahlul bidah. Ya, waliyadu billah. Jadi sudah tahu antum sandarannya. Sandarannya pasti ini. Sandarannya. Mereka muter-muter-muter-muter sandarannya ini. Qodistawa. Bilang, saya juga hafal syairnya. Qodistawa bisrun alal iraqi min ghairi saifin au dammin mihraqi. Bisir istawa. Apa istawa maknanya? Bukan istawa duduk itu ala lirak. Maknanya istaulah. Ini tahrif. tahrif ini, tabdil. Wah, berat ini. Merubah. Untung bukan lafaz-lafaz yang dirubah sama dia. Kalau di lafaznya dirubah, kufur. Tapi di ta'wil. Mubtadi'. Ya, dahulu ada kisah itu diungkapkan oleh Syekhul Islam di kitab beliau, ya, Al-Fatawa Al-Hamawiyatul Kubra, seseorang di penjara. Seorang di penjara karena berpendapat Allah tidak beristiwa di atas arsy. Sekian tahun, ya, kemudian dilepas, ditanya lagi, ternyata masih kena syubhat. Ya, tapi saya enggak tahu itu Allah ada di mana. Di penjara lagi, masukin penjara lagi. Insyaallah. Dimasukin penjara lagi. Nah. Ya. Tidak tahu. Ya, ada yang mengatakan namanya adalah Al-Akhtal. Kulalam namanya jatuhnya. Baik, terus berikutnya. Au hamlihim ala makna ila, atau mereka membawa ala ke makna ila. Waduh, ditakwil. Udah jelas ala, kata mereka maknanya ila. Nah. Wastawa bi makna qasada, qasada, dan istawa itu maknanya qasada. Jadi maksudnya Allah bermaksud ba'ars. Ini kegoncangan mereka. Ya, wa ila akhir mana qalahu anhum hamilul liwa at-tajahum. Ini sering sudah pernah diungkapkan oleh Syekh Muhammad Khalil Haras sebelumnya, yaitu siapa? Zahid Al-Kautsari, seorang Maturidi bermadzhab Hanafi al-hadis. Tapi dia Maturidiyah dan lebih condong kepada Jahmiyah. Makanya dikatakan oleh Syekh Muhammad Khalil Haras hamilul liwa at-tajahum. Wa ta'til, pembawa bendera Jahmiyah dan kaum Mu'attilah. Ya, ila dan azan sampai dan ila akhirih dan seterusnya, mana qala anhum, yang dinukil dari mereka yaitu pembawa bendera Jahmiyah dan Mu'attilah, yaitu Zahid Al-Kautsari. Ya, Zahid Al-Kautsari, beliau mentahqiq kitab Asma wa Sifatnya Al-Baihaqi. Luar biasa di situ ta'til beliau. Fakulluha tashghibun bil batin. Maka semuanya itu tashghib bil batin. Yaitu penuh kekacauan dengan kebatilan, wa taghyirun, dan penuh perubahan, fi wajhil haq, pada yang seharusnya benar, la yughni anhum fi qalilin wala katsir, dibawa kepada makna yang keliru yang tidak mencukupkan mereka sedikit atau banyak dari takwilan-takwilan tersebut. Nah, Iqra Hudzaifah. Laita syi'ri. Yuk sadu. Idan. Akmal al-khalqi. Anna akmal al-khalqi wa a'ma wa a'lamahum. Jawabaha maf'ul. Thank you. fi ama'in. Yurwa yang fi'il madhi. Jadi Nabi yang dimarahi. Nah, golitta. Terus inna kusara al-mutahadliq. Mutahadliq apa makna mutahadliq? Awal zaman mutahadliq awal sih sotoy. Mutahadliq itu sotoy, sok tahu, sok pinter gitu. Ya terus. Nah, qabla khalqil makan. Ya. Baik. Laita syi'ri, laita syi'ri ini ibarah ya. Ibarah. Ibarah jadi maksudnya duhai herankan, sungguh mengherankan. Mada yuridu haula'il mu'attilah ayyakulu, apa yang mereka inginkan kaum mu'attilah yang mereka ucap dari apa yang mereka ucapkan. Ayyuridu ayyakulu, apakah yang mereka kehendaki, mereka hendak mengucapkan. Laisa fissamai rabbun yuqsadu, tidak ada di langit rab, enggak ada di langit yang dimaksudkan begitu. Wala fauqal arsi ilaihi yu'badu, dan tidak ada di atas ars ilahun, zat yang diibadahi. Jadi di atas ars enggak ada ilah kalau begitu maunya. Fa aina yakunu idan, kalau begitu di mana, apa maksudnya. Wala allahum yadhakun, mungkin mereka akan mentertawakan minna, kita. Hina nas'alu anhu bi'ayna, ketika kita bertanya anhu, anillah subhanahu wa ta'ala, tentang Allah di mana. Mereka tertawa. Oh Allah, kalau ditanya di mana, Allah itu fikul dimakan, la jiha, enggak ada arah. Wa nasu, mereka melupakan. Anna akmalal khalqi, bahwa makhluk yang paling sempurna, wa alamahum, dan yang paling mengetahui dari makhluk birabbihim, tentang Rabb mereka shalawatullahi wasallamuhu, yaitu Nabi SAW, sa'ala anhu bi'ayna, telah bertanya tentang Allah dengan pertanyaan aina, di mana. Hina qala lil jariyah, ketika beliau bersabda kepada budak wanita, aina Allah, di mana Allah. Tatkala budak wanita menjawab, Allah fis sama, di atas langit. Radiya jawabaha, maka beliau meridhoi jawaban tersebut. Ya, hina qalat fis sama, tatkala si budak tadi berkata, Allah di langit. Apa kata Nabi? Bebaskan dia. Dia ini seorang mukmin, apa innahu mukminah, begitu kan? Waqad ajaba kadzalika man sa'alahu, dan beliau SAW juga telah menjawab yang demikian dengan aina, bagi yang bertanya kepada beliau, aina kana rabbuna qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Tapi hadis ini dhaif. Wahai Nabi, di mana Rabb kita sebelum dia menciptakan langit-langit dan bumi? Bi annahu kana fi ama'in, bahwa dia Allah ada di ama'in. Ama itulah syai. Ya. Maknanya apa? Laisa ma'hu syai. Laisa ma'hu syai. Dalam riwayat yang lain, yaitu di mana? Di awan putih, di awan putih. Tapi riwayat yang ini dhaif. Ini hadis Abu Razin. Yang diberkata Abu Razin, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla yakhluqa khalqahu, qala fi kana fi ama tahtahu hawa. Dia di ama, yang tidak ada sesuatu, yang di atasnya itu ada hawa, udara. Wa ma fawqahu hawa. Ya, thumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian dia menciptakan arsy-nya di atas air. Ini makhluk yang pertama yang Allah ciptakan. Ya. Adapun hadis yang berikutnya, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, ya, tergantung antum bacanya awwala atau awwalu. Awwala atau awwalu. Para ulama berbeda tentang bacaan ini. Kalau awwalu ini jumlah ismiyah. Kalau awwala jumlah fi'liyah. Yang sahih yang mana? Awwalu. Yang awal. Yang Allah ciptakan. Setelah Allah menciptakan, arsy. Kalau awwala ma khalaqallah, itu kelazimannya yang pertama adalah qalam. Allah alam. Ya. Arsy. Dan arsy-nya itu di atas air. Al-ma. Ya. Walau yurwa anhu, walam yurwa anhu, dan tidak diriwayatkan dari beliau annahu zajara as-sa'ila, bahwa beliau menzajar, memarahi, ya, sang penanya. Enggak ada. Wala qala lahu, dan beliau tidak berkata kepada sang penanya, innaka ghalitta fi su'al, kamu salah pertanyaannya ini. Ya. Enggak ada riwayat gitu kan? Aina Allah, justru beliau yang bertanya. Ya, inna kusara, sesungguhnya kusara, kusara itu makna inti, pokok, substansi. Ya, sesungguhnya inti ma yaquluhu al-muhadliku, inti atau substansi dari yang diucapkan oleh orang-orang sota ini, sok pinter ini, ya, minhum fi hadal bab, ya, mereka di bab ini, substansinya, intinya apa? Inna allaha kana ta'ala kana wala makan. Lo itu enggak ada tempat, gitu intinya. Summa khalaqal makan. Kemudian Allah menciptakan tempat. Ya. Wa huwal ana, dan saat ini dia ala makana qabla khalqil makan. Dan dia saat ini sebelum dia berada, sebelum dia menciptakan tempat. Ini ya, batil. Paham sini? Ini yang diinginkan mereka. Allah enggak punya tempat. Kemudian Allah menciptakan tempat. Itu ars. Tapi saat ini Allah berada di sesuatu yang dahulu sebelum Allah menciptakan tempat. Nah, itu kan. Ya, berarti kelazimannya apa? Allah tidak ada di ars, tidak ada di langit, tidak ada di bumi juga, kan sebelum menciptakan langit dan bumi ya. Nah. Allah musta. Nah, itu. Di mana-mana nanti disebut di sebelah kiri kita. Nah, enggak boleh ditakyin gitu. Sudah? Ayo kita baca lagi. Ya. Nah. Syekh Wahyu pamada yakni hada muharriku muharrifu afwan amkinati amkinata amkinatun yahsuruhu wala yuhitu cukup ya. Wa ma da ya'ni hadzal muharriku bil makani alladzi kana Allahu wa lam yakun? Maka apa maksud hadzal muharrik, perusak ini? Apa maksud si perusak ini? Ya, bil makan, dengan suatu tempat, alladzi kana Allah wa lam yakun, yang Allah di situ dan Allah, yang Allah kana Allah wa lam yakun, yang Allah itu mana artinya? Maka apa maksud perusak ini dengan tempat yang Allah di situ dulu tetapi tidak berada di situ? Walam yakun al ya'ni bihi tilkal amkinah al-maujudiyata, apakah tempat-tempat itu yang ada, allati hiya dakhilu muhitil alam, ya, yaitu yang masuk di lingkupan alam ini, fahadihil amkinatun hadisah, maka itu adalah tempat-tempat yang hadisatun, yang makhluk. Wa nahnu la naqulu biwujudillahi fi syai'in minha, dan kita tidak mengatakan adanya Allah pada sesuatu itu pun sedikit, ya, darinya. La yahsuruhu wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih, karena la yahsuruhu, ya, karena Allah tidak membatasinya, Allah apa, wa la yuhitu bihi syai'in, karena makhluk-makhluknya tidak dapat membatasinya, membatasi Allah. Wa la yuhitu bihi syai'un min makhluqatih, dan sesuatu dari makhluknya tidak akan mampu menjangkaunya, meliputinya, meliputi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mampu membatasi. Terus, gantian baca Hafid. Ya, udah belum? Belum. Ayo, cepat. Khala'un. Lam yakun bukan summa, samma. Innahu lam yakun samma khalaqa. Samma khalqun. Samma khalaqun. Idla yata'allaqu bihi al-khalqu fa innahu amru adami. Amrun adamiyyun. Fa idza qila inna Allaha fi makanin bi hadha al-ma'na kama dallat 'alayhi al-ayatu wal ahadithu fa ayy mahdhurun fi hadha. Wa ayyu mahdhurin fi hadha. Nah. Ya, amma idza arada biha al-makanal adami. Adapun jika yang ia maksudkan dengan tempat tersebut adalah tempat yang adami. Tempat yang adami maksudnya yang tidak mampu dijangkau oleh siapapun dari enam arah. Ya. Yang tidak diliputi oleh enam jihad, atas, bawah, depan, belakang, kiri, kanan, ini namanya makan adami, tempat yang tidak diliputi oleh enam arah. Nah lo bingung, tempat yang tidak ada, adam kan tidak ada, tempat adami yang tidak diliputi oleh, ya, apa namanya, al jihad asid enam arah. Tempatnya itu bukan di atas, bukan di bawah, depan, belakang, kiri, kanan. Allah besar. Ini yang mereka maukan seperti ini. Allati huwa khala'un mahdun, yang itu merupakan khala', kekosongan semata. Wala wujuda fihi, yang tidak ada wujudnya. Fahada la yuqal innahu lam yakun samma khalqu. Maka kalau yang demikian tidaklah dikatakan sesungguhnya lam yakun samma khalqu. Sesungguhnya yang demikian tidak ada. Sama, kemudian di sana, sama itu kemarin belajar, ya, isim isyarat, sama maknanya apa? Gunakan. Kemudian di sana ada khalqun, ada makhluk. Itla yata'allaqu bihil khalqu, yaitu karena makhluk tidak ada keterkaitan dengannya. Fa innahu amrun adami, maka yang demikian ini cuma perkara yang tidak ada. Bahasanya begini, ya. Syekh Muhammad bin Aras, bahasa-bahasa ahlul kalam ini. Bahasa filsafat. Fa idza qila, maka jika dikatakan inna Allah fi makan bi hadzal makna, sesungguhnya Allah di suatu tempat dengan makna ini. Ya, maksudnya makan adami. Ya. Makan adami. Yang di luar alam. Di luar alam semesta ini. Ya. Kama dallat alaihi ayatu wal hadisu, sebagaimana ditunjukkan oleh ayat-ayat dan hadis-hadis, fa ayyu mahdhurin fi hadza? Kalau begitu, apa mahdhurnya? Apa larangannya dalam hal ini kalau kita tentukan? Ya, nah. La ilaha illallah, bahasa Syekh. Bahasa Syekh Muhammad Al-Haras di barahnya. Ya. Nah. Ya. Tafadhal, Abdul Samad, baca. Balil haqqu. Arsyuhu. La li mujarradi atri. Nah. Oh ya, habis juhur, siapa yang mau pulang? Kita bisa tulisin gak ini? Masih tia lagi ya. Ada yang pulang gak? Pulang, habis juhur. Masih? Hah? Siang. Sore. Sampai jam 1 aja deh. Jujur. Wahyu, Mas Wahyu pulang. Bisa. Jujur. Sampai jam 1 deh. Balil haqqu ayyuqal, bahkan yang hak dikatakan. Kana Allah wa lam yakun syai'un qablahu. Allah, maka sesuatu apapun tidak ada sebelumnya. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Karena Allah ini azali. Ya. Qadim. Ya. Nah. Ini. Yang semisal ini ada di hadis. Summa khalaqas samawati wal arda. Kemudian Allah menciptakan langit-langit dan bumi. Fisitati ayam. Kan di ayat begitu kan. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda. Fisitati ayam. Ya kan. Dalam waktu 6 hari. Ya, kalau kata orang Yahudi, hari ketujuhnya Allah istirahat. Allah capek. Kalau kata orang Yahudi. Wa kana arsyuhu 'alal ma', dan ars Allah di atas langit. Di atas air. Tsumma istawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Lihat kalimat tsumma. Tsumma di sini maknanya apa tsumma? Yang belajar Jurmiyah, Tupausabiyah. Ya, awal ditertib. Wataraki, gitu kan maknanya tertib wataraki. Tertibu zamani, lali mujarradil atof, bukan atof semata. Kayak huruf waw itu mujarradil atof. Ja'a Zaidun wa Ahmad. Ya. Siapa yang datang awal? Bisa Zaid, bisa Ahmad dulu. Ya enggak? Ja'a Zaidun wa Ahmad. Siapa yang datang? Ya, siapa yang datang duluan? Ahmad? Bisa dua-duanya. Bahkan enggak menutup kemungkinan Ahmad. Itu mujarradul ataf. Nah, kalau summa itu litaraf, tertib, ya. Jadi Allah menciptakan langit bumi 6 hari. Summa istawa 'alal 'arsy. Berarti sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas 'arsy. Allah beristiwa di atas 'arsy? Lah. Oleh karena itulah istawa, istiwa itu sifat apa? Sifat fi'liyah atau zatiyah? Fi'liyah. Ya, ikhtiariyah, fi'liyah, bukan sifat zatiyah. Beda dengan sifat kalam, sifat sama. Ya, walaupun belum ada makhluk yang didengar, Allah sudah punya sifat sama. Basar. Walaupun belum ada makhluk yang dilihat, Allah sudah punya sifat nah. Alim. Walaupun Allah belum apa namanya, kita belum melakukan apapun, Allah sudah tahu. Ya. Razzaq. Belum ada yang diberi rezeki, Allah sudah punya sifat Maha pemberi rezeki. Ghaffar, Ghafur, Maha mengampuni. Belum ada makhluk siapa yang diampuni, tapi Allah sudah disifati dengan sifat Ghafur. Kenapa? Karena sifat ini sifat zatiyah. Ya. Nah, kalau Ghafur zatiyah atau filiyah? Hah? Ya ikhtiar, karena ada yang ya insya'a azzaba wa insya'a ghafar. Nah, summa huna litartib az-zamani, untuk tertib, la li mujarradil atab, bukan atab semata. Ya. Kita nanti insyaallah di zuhur kita lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.